الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أي وقال المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم استهزاء وسخرية. Maka orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW dalam rangka menghina. Menghina dan mengejek-ngejek. Ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikra. Wahai orang yang diturunkan peringatan kepada kamu, kepada dirinya, ala zamik, yani menurut persepsi dia, menurut persepsi mereka, innaka lamajnun, sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah orang gila, itadunnu annaka sanattabi'uk, karena kamu menyangka kami akan mengikuti kamu. Wana truk mawajadna alaihi abana limujarad qaulik, sehingga kamu meninggalkan apa yang kami dapatkan dari ayah dan nenek moyang kami semata-mata mengikuti ucapan kamu. Enggak mungkin, kata mereka. Lama ta'atina bil malaikah, kalaulah seandainya kalian tidak membawa malaikat kepada kami, yashaduna laka bisihhati majitabih, dengan mempersaksikan kamu bahwasanya kamu itu benar, apa yang kamu bawa itu benar, inna in kunta minas shadiqin, itu kalau seandainya engkau termasuk orang-orang yang jujur. Falamma lam yati bil malaika fasallat bisadiq wa adam min a'zami dhulm wal jahl. Maka tatkala Nabi Muhammad SAW tidak membawa menghadirkan malaikat, falasta bisadiqin, maka kamu bukan termasuk orang yang jujur. Dan ini termasuk kezaliman, kejahilan yang sangat besar. Beralasan dengan alasan-alasan seperti ini yang aneh. Nah, ini tujuan mereka hanya menentang, tujuan mereka hanya menolak. Menolak apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillah rabbil alamin.